Pak Kus, apa komentar Anda? Berarti nggak profesional ya. Kalau dulu waktu ada sogokan ini tuh bisa, sekarang kok nggak bisa, kenapa? Alasan dengan hati-hati dan sebagainya itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Kalau dulu kalau bayar, barang-barang yang selundupan semua bisa masuk, kan sebenarnya nggak boleh juga. Jadi profesionalitasnya memang kurang. Saya kira mesti harus dilakukan satu perbaikan. Ya kalau dikatakan basmi korupsi itu tidak semudah membalik tangan. Harusnya sekarang membasmi korupsi harus semudah membalik tangan sekarang ini. Kalau undang-undangnya diganti ya hukumannya berat ya seperti membalik tangan aja. Semua mengatakan tidak membalik tangan supaya lama atau supaya nggak bisa. Salah itu. Ada anggapan yang dilakukan KPK malah memperlambat lajunya ekonomi, Pak. Tidak, harusnya memang begitu. Kalau memperlambatnya itu kenapa itu dicari? Kalau memang nggak bisa kerja, nggak usah kerja. Begitu aja kan. Sekarang sistemnya semua sudah online. Kenapa tidak bisa kan di Departemen Perdagangan sudah ada sistem online. Tinggal dia juga yang mengeterapkan aja. Tapi kalau nggak bisa ya nggak usah kerja. Jadi saya pikir mental manusia yang demikian mesti diganti. Udah nggak cocok sekali deh, kita udah ketinggalan jauh sekali dengan negara tetangga kita. Masa negara tetangga kita bisa dalam waktu 3-4 jam barang keluar? Di sini masa sampai beberapa hari itu kan memalukan sekali. Jadi benar, apa yang sudah dilakukan oleh KPK, Pak Kus? KPK itu betul, kalau memang undang-undangnya menyatakan dia boleh, kenapa enggak? Kalau sekarang menjadi lama, jangan disalahkan KPK-nya. Tetap salah orang yang memperlama. Nah, sekarang kalau memang lama itu betul-betul lama, dijelaskan. Oh ini loh, lamanya begini, begini, begini nih. Nah, kita jadi bisa tahu, oh ini harus dibeginikan, dibeginikan. Ini kan sudah pekerjaan mereka sehari-hari yang sudah puluhan tahun. Masa nggak bisa dicari jalan keluarnya sih? Kalau sudah dicari jalan keluarnya, itu sebagai ketetapannya, ya jalan itu. Begitu enggak, nanti berubah lagi, semuanya dipersulit. Semuanya dipersulit. Dan kalau kita masuk ke Tanjung Priok, itu kan rasanya serem gitu ya. Satu pelabuhan itu serem, banyak satpamnya, banyak orang-orang yang seharusnya tidak di sana tapi di sana. Tapi kalau kita ke pelabuhan Singapura, ke Hong Kong, bersih, nggak ada apa-apa, enak sekali. Rasanya kita mau berlama-lama di situ gitu malahan. Kalau di sini kita masuk ke Tanjung Priok itu rasanya waduh. Baik Pak Kus, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama Sekjen Asosiasi Pengusaha Synthetic Fiber Indonesia, Kustaryono Projo Lalito. Saya Dewi Sintawati.